kenapa Linux Mobile gagal total di pasaran, padahal lebih bebas dari Android? Kalau saya bilang Android itu Linux, secara teknis memang benar. Kernelnya pakai Linux. Tapi coba jujur, kapan terakhir kali Anda bisa buka terminal di HP Android, lalu ngetik sudo apt-get install seperti di Ubuntu, atau colok HP ke monitor, terus tampilannya langsung berubah jadi desktop penuh? Jawabannya simple. Android itu Linux yang sudah dijinakkan oleh Google. Dikurung dalam ekosistem tertutup, dibungkus layer Java dan framework khusus, dan dipaksa tunduk pada aturan Play Store. Padahal, mimpi asli komunitas hacker dan developer di seluruh dunia bukan Android, melainkan Linux Mobile yang benar-benar bebas. HP yang bisa jadi komputer mini, bebas di utak-atik, tanpa mata-mata perusahaan besar. Tapi kenapa mimpi seindah itu justru gagal total di pasaran? Penjelasan gambar. Perbandingan antar muka Android dengan Linux Mobile yang menampilkan perbedaan ekosistem dan tingkat kebebasan sistem. Android menawarkan kenyamanan dan ekosistem aplikasi besar, sementara Linux Mobile menekankan kebebasan penuh dan kontrol sistem. Apa beda Android dengan Linux Mobile sebenarnya? Sebelum terlalu jauh, kita luruskan dulu definisinya, biar nggak debat kusir. Kalau saya analogikan, Linux Mobile itu seperti nasi goreng yang Anda masak sendiri di rumah. Anda tahu bahannya apa, bumbunya apa, mau tambahin garam atau kecap, terserah, resepnya milik Anda. Ini yang dinamakan GNU/Linux Stack yang asli, sistem operasi yang benar-benar transparan dari kernel sampai aplikasi. Sedangkan Android, itu seperti nasi goreng restoran fast food. Bahan dasarnya memang nasi, kernel Linux, tapi bumbunya rahasia. Dibungkus kotak yang disegel. Anda cuma boleh makan sesuai cara yang ditentukan oleh restoran Google. Anda nggak boleh ngintip dapur. Secara teknis, aplikasi di Android berjalan di atas mesin virtual khusus Java VM atau ART, Android Runtime, bukan langsung di atas sistem seperti aplikasi Linux PC. Itulah kenapa Anda nggak bisa install file .deb atau .rpm di Android, tapi harus pakai APK yang formatnya beda total. Linux Mobile mencoba membawa pengalaman PC langsung ke dalam HP layar sentuh. Bayangkan HP yang bisa jalankan LibreOffice, GIMP, atau coding pakai Python langsung, tanpa root, tanpa emulator, tanpa ribet. Nokia N900, komputer Linux yang kebetulan bisa nelpon. Mimpi Linux Mobile sebenarnya sudah ada jauh sebelum iPhone lahir. Di awal tahun 2000-an, dunia teknologi sangat optimis. Para insinyur berpikir, bentar lagi HP bakal sekuat komputer, kita harus siapin OS-nya. Dan pionir pertamanya bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ada Sharp dengan Zaurus-nya yang legendaris. Ada OpenMoko yang bentuknya aneh tapi revolusioner. Tapi puncak kejayaan Linux Mobile ada di tangan satu raksasa, Nokia. Penjelasan gambar. Nokia N900 dengan sistem operasi MAEMO dan multitasking Linux aktif di layar. Nokia N900 adalah ponsel Linux sejati yang lebih mirip komputer saku daripada smartphone modern. Tahun 2009, 3 tahun sebelum Android benar-benar matang, Nokia merilis sebuah monster bernama Nokia N900. Saya berani bilang, N900 itu bukan HP. Itu adalah komputer Linux yang kebetulan bisa dipakai nelpon. Sistem operasinya bernama MAEMO. Di saat iPhone masih cuma bisa buka satu aplikasi dalam satu waktu, multitaskingnya masih bohong-bohongan, N900 sudah bisa buka dashboard dengan puluhan aplikasi jalan barengan secara real-time. Anda bisa buka terminal Linux, ketik perintah sudo, install aplikasi desktop seperti OpenOffice atau GIMP, bahkan nge-hack Wi-Fi tetangga langsung dari HP ini. Buat para geek, N900 adalah holy grail, cawan suci. Rasanya seperti megang kekuatan super di telapak tangan. Nokia N9, gesture full screen, sebelum iPhone akan ada. Nokia kemudian menyempurnakannya lagi lewat proyek Migo di Nokia N9. HP ini desainnya cantik banget, unibody polikarbonat tanpa tombol fisik. Navigasinya full gesture, geser-geser dari tepi layar, nggak ada tombol home. Konsep swipe yang Anda pakai di iPhone tadis atau Android sekarang, Nokia N9 yang nemuin duluan di tahun 2011. Tapi cerita indah ini berakhir tragis. Di saat Migo siap menantang Android dan iOS, CEO Nokia waktu itu, Stephen Elop, bikin keputusan kontroversial. Dia membunuh Migo, dia membuang Linux, dan dia memaksa Nokia beralih ke Windows Phone. Seketika itu juga, mimpi Linux Mobile hancur lebur. Komunitas developer nangis darah. HP secanggih N9 cuma jadi barang koleksi yang OS-nya nggak pernah diupdate lagi. Ubuntu Touch, mimpi convergence yang terlalu ambisius. Setelah kematian Nokia Linux, dunia sempat sepi, sampai akhirnya muncul pahlawan baru di tahun 2013. Canonical, si pembuat Ubuntu Desktop, turun gunung. Mereka ngenain Ubuntu Touch dengan visi yang lebih gila lagi, convergence atau penyatuan. Ide dasarnya begini, satu OS untuk semua perangkat. Penjelasan gambar, konsep Ubuntu Touch yang berubah dari ponsel menjadi desktop saat terhubung ke monitor. Ubuntu Touch menjanjikan satu perangkat untuk semua kebutuhan, dari ponsel hingga komputer desktop. Pas dipakai di jalan, dia jadi HP dengan antar muka sentuh. Pas sampai rumah, Anda colok HP-nya ke monitor, colok mouse dan keyboard, boom, tampilannya berubah jadi desktop Ubuntu penuh. Anda bisa lanjut ngetik dokumen kerjaan yang tadi Anda mulai di jalan. Nggak perlu sinkronisasi cloud, karena PC-nya ada di saku celana Anda. Dunia teknologi hype parah, kampanye crowdfunding-nya meledak. Orang-orang mikir, ini dia masa depan, Android bakal lewat. Tapi mimpi indah itu nabrak tembok beton bernama realita. Pas barangnya rilis, ternyata nggak seindah iklannya. Aplikasinya dikit banget, performanya berat, HP-nya cepat panas. Dan fitur convergence yang dijanjikan ternyata butuh hardware khusus yang mahal. Canonical akhirnya nyerah. Mereka sadar, bikin OS HP itu susah minta ampun kalau nggak ada dukungan dari pembuat hardware seperti Samsung atau Xiaomi. Vendor HP nggak mau pasang Ubuntu, mereka maunya Android yang udah pasti laku. Ubuntu Touch akhirnya dibuang oleh pembuatnya sendiri dan sekarang dipungut oleh komunitas bernama Uports. The App Gap, tembok raksasa yang enggak bisa ditembus. Jadi dua raksasa, Nokia dan Ubuntu, sudah nyoba dan gagal. Terus apa sih masalah sebenarnya? Kenapa susah banget bikin WhatsApp atau Instagram jalan di Linux Mobile? Bayangkan Anda sudah beli HP Linux Mobile. Misalnya Pinephone atau Librem 5, harganya lumayan mahal, jutaan rupiah. Anda nyalain HP-nya, bootingnya keluar tulisan kode-kode keren ala hacker. Tampilannya bersih, nggak ada bloatware, nggak ada mata-mata Google. Anda merasa bebas, Anda merasa jadi penguasa data Anda sendiri. Terus Anda mau ngechat pacar atau grup keluarga, Anda buka store-nya, nyari WhatsApp, zonk, nggak ada. Nyari Instagram, zonk juga. Nyari BCM Mobile atau Gojek, zonk lagi. Inilah tembok raksasa yang bikin Linux Mobile selalu gagal. The App Gap, atau kesenjangan aplikasi. Penjelasan gambar, infografis perbandingan jumlah aplikasi Android dan Linux Mobile. Perbedaan jumlah aplikasi menjadi penghalang terbesar adopsi Linux Mobile di pasar massal. Masalahnya klasik seperti ayam dan telur. Developer aplikasi besar seperti Meta atau Bang nggak mau bikin aplikasi versi Linux Mobile karena penggunanya dikit. Tapi pengguna nggak mau pakai Linux Mobile karena aplikasinya nggak ada. Muter aja terus di situ sampai kiamat. Emulator Android di Linux, solusi setengah hati. Tapi kan ada Waydroid, ada Unbox, bisa jalanin aplikasi Android di Linux? Iya, benar. Komunitas Linux itu genius. Mereka bikin emulator supaya bisa jalanin aplikasi Android di dalam Linux. Tapi rasanya nggak enak. Berat, baterai boros, HP jadi panas. Dan yang paling fatal, banyak aplikasi bank atau game yang mendeteksi emulator sebagai HP root atau ancaman keamanan. Jadi aplikasinya nolak buat dibuka. Percuma. Punya HP Linux Mobile itu rasanya seperti punya rumah mewah tapi kosong. Fondasi rumahnya kuat, Linux, tapi perabotan di dalamnya aplikasi nggak ada. Anda terpaksa tidur di lantai. Driver hardware, masalah teknis yang bikin pusing developer. Masalah kedua, yang lebih teknis adalah driver hardware. Anda harus tahu, dunia hardware HP itu pelit banget. Perusahaan pembuat chipset seperti Qualcomm atau MediaTek dan pembuat sensor kamera, mereka tertutup banget. Mereka nggak ngasih kode driver atau cara kerja alatnya ke publik. Mereka cuma ngasih ke mitra bisnis seperti Samsung atau Xiaomi. Akibatnya, komunitas Linux Mobile harus kerja keras meraba-raba atau reverse engineering supaya HP-nya bisa jalan. Hasilnya seringkali nggak sempurna. HP Linux mungkin bisa nyala, tapi kameranya burik karena nggak ada image processing yang canggih. Fitur deep sleep-nya rusak, jadi HP ditaruh di saku diam-diam, baterainya habis sendiri. Modem seluler kadang nggak stabil, tiba-tiba sinyal hilang. GPU nggak bisa akselerasi penuh, jadi UI sering lag. Ini ironi terbesarnya. Android menang karena Google mau kompromi. Google bilang, "Bah, okay, vendor, kalian boleh tutup driver kalian. Yang penting jalan di Android." Android mengorbankan kebebasan murni demi kenyamanan pengguna. Sedangkan Linux Mobile terlalu idealis. Mereka maunya semua terbuka, semua open source. Tapi idealisme itu mahal harganya. Harganya adalah kenyamanan kita yang hilang. Aspek Android Linux Mobile. Jumlah aplikasi 3+ juta. Play Store, 100-200 aplikasi natif. Driver hardware tertutup, tapi stabil open source, tapi sering bermasalah. Privasi banyak tracking, sangat privat. Kustomisasi sistem terbatas, butuh root. Total freedom, performa baterai. Teroptimasi baik, boros, deep sleep bermasalah, kualitas kamera. Sangat baik, AI processing. Buruk, driver terbatas, Linux Mobile hari ini. Masih ada harapan? Jadi apakah Linux Mobile sekarang cuma jadi mainan mahal buat para hacker doang atau masih ada harapan buat orang biasa? Kalau hari ini Anda benar-benar pengen ngerasain Linux Mobile, pilihannya ada dua nama yang jadi juru selamat saat ini. 1. PinePhone. HP favorit komunitas, PinePhone adalah HP favorit komunitas. Harganya relatif terjangkau untuk ukuran barang hobi, sekitar $150-200 atau 2-3 juta rupiah. Dan fiturnya unik banget. Di belakang bodinya ada saklar fisik, hardware kill switches. Anda bisa matiin kamera, matiin mikrofon, atau matiin GPS secara fisik dengan nyentekin saklar itu. Mau disadap NSA atau CIA sekalipun, kalau saklarnya mati ya mereka nggak dapat apa-apa. Ini fitur impian kaum paranoid. 2. Librem 5. Untuk Sultan Linux. Librem 5 ini buat Sultan Linux. Harganya mahal banget, $799 atau sekitar 12 juta rupiah. Speknya kentang, prosesor lama, RAM cuma 3-4 GB, tapi dia menjanjikan kebebasan total dan keamanan tingkat tinggi. Librem 5 dibuat oleh Purism, perusahaan yang sangat serius soal privasi dan open source. 3. Post-market OS, hidupkan HP lama Anda. Buat Anda kaum mendang-mending yang punya HP Android jadul nganggur di laci, ada proyek ajaib namanya Post-market OS. Proyek ini mencoba menghidupkan kembali HP-HP tua seperti Xiaomi Redmi 4X atau Samsung Galaxy lama untuk dipasang Linux. Daripada jadi sampah elektronik, mending dijadiin server mini atau terminal portable kan? Konsepnya mirip seperti kenapa HP lama justru lebih tahan lama dibanding HP flagship yang cepat usang. Penjelasan gambar, PinePhone dengan hardware kill switches untuk mematikan kamera dan mikrofon. PinePhone menawarkan kontrol privasi ekstrem lewat saklar fisik yang benar-benar memutus hardware. Kesimpulan, sekoci penyelamat di tengah kapal pesiar raksasa. Apakah Linux Mobile bakal mengalahkan Android atau iPhone? Jawabannya hampir pasti tidak, jaraknya udah kejauhan. Ekosistemnya udah beda level. Tapi apakah Linux Mobile itu gagal? Juga tidak. Linux Mobile itu ibarat sekoci penyelamat di kapal pesiar raksasa. Kapal pesiarnya itu Android dan iOS. Mewah, nyaman, ada fasilitas lengkap. Tapi kita nggak boleh ngatur nahkodanya mau kemana. Dan data kita diambil sebagai bayaran tiketnya. Linux Mobile adalah sekoci kecil yang sempit, nggak nyaman, dan kena ombak terus. Tapi sekoci itu milik kita sendiri. Kalau suatu hari nanti Big Tech, Google atau Apple makin jahat, makin ngekang atau privasi udah benar-benar mati, kita tahu kita masih punya tempat buat kabur. Linux Mobile menjaga api kebebasan itu tetap menyala. Biarpun kecil, biarpun redup, tapi dia harus tetap ada. Karena dunia teknologi yang dikuasai total oleh 1-2 perusahaan saja adalah dunia yang mengerikan. Pertanyaan umum tentang Linux Mobile, apa bedanya Android dengan Linux Mobile? Android menggunakan kernel Linux tapi dilapisi framework tertutup, Java ART dan ekosistem Google. Linux Mobile adalah GNU Linux penuh yang transparan. Anda bisa akses terminal, install aplikasi desktop langsung, dan punya kontrol penuh atas sistem tanpa batasan. Kenapa Linux Mobile gagal di pasaran? Dua masalah utama. 1. The app gap. Tidak ada aplikasi populer seperti WhatsApp, Instagram, atau banking apps. 2. Driver hardware. Yang buruk karena vendor chipset tidak membuka kode driver mereka ke komunitas open source. Akibatnya kamera burik, baterai boros, dan performa tidak stabil. Apakah bisa install aplikasi Android di Linux Mobile? Bisa menggunakan emulator seperti Waydroid atau Unbox, tapi performanya berat, baterai boros, dan banyak aplikasi bank game mendeteksi emulator sebagai ancaman keamanan, sehingga menolak dibuka. Solusinya tidak sempurna. HP Linux Mobile apa yang bisa dibeli sekarang? Pilihan utama, PinePhone, $150-200, fitur hardware kill switches untuk privasi, dan Librem 5, $799, fokus keamanan maksimal. Alternatif murah, install post-market OS di HP Android lama seperti Xiaomi Redmi atau Samsung Galaxy. Apa kelebihan utama Linux Mobile dibanding Android? Privasi total, tidak ada tracking, kontrol penuh atas sistem, bisa menjalankan aplikasi desktop Linux langsung, dan filosofi open source yang transparan. Cocok untuk pengguna yang sangat peduli privasi dan senang ngoprek sistem. Kenapa Nokia membunuh Project Migo yang sudah bagus? CEO Nokia Stephen Elop di tahun 2011 memutuskan untuk beralih ke Windows Phone sebagai strategi bisnis, meninggalkan Migo Linux. Keputusan ini sangat kontroversial dan dianggap sebagai salah satu kesalahan strategis terbesar Nokia yang akhirnya mempercepat keruntuhannya.